Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fiddina a'azzakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini kita akan mempelajari ayat yang ke 101 sampai 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض katakanlah lihatlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumil la yu'minun. Ayat-ayat Allah dan peringatan-peringatan Allah tidaklah bermanfaat bagi kaum yang tidak beriman. Ayat berikutnya. Fahal yantadiruna illa mithla ayyamil ladina khalau min qablihim. Dan tidaklah mereka menunggu kecuali seperti hari-hari yang telah lewat sebelum mereka. Qul fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Katakanlah, silakan kalian menunggu, sesungguhnya aku menunggu bersama kalian. Ayat berikutnya. Thumma nunajji rusulana walladina aman. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Yang demikian itu menjadi kewajiban bagi kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi yad'u ta'ala ibadahu ilan nadhari lima fis samawati wal ardi wal muradu bidhalika nadharul fikri wal itibar wa ta'amul lima fiha wa ma tahtawi alaihi wal istibsar fa inna fi dhalika la ayati liqaumi yu'minun wa ibarat di kaum yuqinun tadullu ala anna allaha wahdahu al-ma'bud al-mahmud dzul jalali wal ikram wal asma'i wa sifatil idham. Wa ma tughnil ayatu wan nudur an qawmin la yu'minun. Fa innahum la yantafi'una bil ayat li'iradihim wa inatihim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya untuk mengamati apa yang ada di langit dan di bumi. Tujuan dari itu ialah mengamati dengan memikirkan, mengambil pelajaran dan merenungkannya tentang apa yang ada di langit dan di bumi dan yang terkandung di dalamnya. Dengan merenungkan, karena dengan cara semacam itu akan diketahui tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman dan sebagai pelajaran bagi kaum yang yakin, yang menunjukkan bahwasanya Allah saja yang disembah, yang dipuji, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki nama-nama dan sifat yang agung. Akan tetapi ayat-ayat Allah dan peringatan Allah itu tidak bermanfaat untuk orang yang tidak beriman, karena mereka tidak bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kebesaran Allah dikarenakan penyimpangan mereka dan penentangan mereka. Fahal yantadiruna illa mithla ayyamil ladina khalau min qablihim. Ay fahal yantadir haula alladina la yu'minuna bi ayatillah ba'da wuduhiha illa mithla ayyamil ladina khalau min qablihim aynal halaqi wal iqab. Fa innahum sana'u kasani'ihim wa sunnatullahi jariyatun fil awwalin wal akhirin. Qul fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Fasata'lamuna liman takunu lahul aqibatul hasanah wan najatu fid dunya wal akhirah. Wa laysat illa lirusul wa atba'i. Dan apakah atau tidaklah mereka menunggu kecuali seperti hari-hari orang-orang yang telah lewat sebelum mereka. Artinya, apakah mereka akan menunggu seperti apakah mereka yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah padahal telah dijelaskan, apakah mereka menunggu seperti hari-hari yang menimpa orang-orang yang telah lewat sebelum mereka berupa kehancuran dan hukuman? Maka sesungguhnya mereka telah berbuat seperti perbuatan orang-orang sebelumnya. Maka sunnatullah. At-tafakkur masyru'iyatu at-tafakkuri wal-i'tibar